Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita masuk pembahasan hadis yang ke-14. Qala syaikh hafizahullah al-hadithu al-rabi'a asyara, hadis yang ke-14. Ahabbul a'mali inallahi azza wa jalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya habbul a'mal ai al-a'mal al-mahbubah, amal-amal yang dicintai yang paling tinggi. Qala an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk dari kibar sahabat. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat al-mufradat di bawahnya itu kosakata. Kosakata ahabbu inallah ay aktsaruha mahabbatan inallahi wa afdaluha. Yani amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling utama. Amalan yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling utama. Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jalankan salat di awal waktu. Qultu thumma ayyun, kemudian saya katakan lalu apa. Qala birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Lihat makna di bawah. Birrul walidain ta'atuhuma wal qiyamu bihuquqihima wal ihsanu ilayhima. Birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Kemudian yakni taat dalam perkara ma'ruf, bukan dalam segala hal, yakni dalam perkara ma'ruf, bukan perkara maksiat. Ma'ruf di sini perkara sifatnya mubah, lebih-lebih yang mustahab. Ta'atuhum ay fi ma'ruf, pada perkara ma'ruf, bukan pada maksiat. Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk pun. La ta'ata li makhluqin, tidak boleh taat kepada seorang makhluk pun. Ya, Yakub, ayah, ibu, semua orang. Tidak boleh taat kepada seorang pun pada perkara maksiat kepada Allah. Kalau bukan maksiat, perkara sifatnya mubah, ketika diperintahkan oleh orang tua menjadi perkara yang ditekankan untuk dijalankan, disyariatkan untuk taati. Wal qiyamu bihuquqihima, menjalankan hak-hak keduanya, hak kedua orang tua, membantunya, mendoakannya. Ya. Wal ihsanu ilaihima, al ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsan di sini mencakup dalam segala hal, ya, dalam dengan kalbu kita, tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, bersih. Dengan lisan kita, menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang jelek. Wala taqul lahuma uffin, janganlah mengatakan kepada keduanya uff, ah, dan semisalnya, dengan ucapan menahan lisan kita dari ucapan-ucapan jelek, dan ihsan kepada mereka dengan ucapan, yakni ucapan yang baik. Wa kulli ibadi yaqul lati billati hi ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku, wahai Nabi, ya, hendaklah mereka berucap dengan ucapan yang terbaik, dengan ucapan yang terbaik, yang paling bagus. Kalau enggak mampu, turun kepada qaul hasan, ucapan yang baik. Syariat memerintahkan, Allah memerintahkan untuk memilih kata-kata yang terbaik. Kalau enggak bisa terbaik, baru turun. Ihsan dengan ucapan, dengan doa. Bapak ihsan kepadanya, keduanya. Demikian pula al-ihsan bil fi'il. Berbuat ihsan, berbuat baik dengan perbuatan. Anggota tubuh kita membantu, menolong. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, qultu thumma ayyun, saya katakan lalu apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kata Nabi SAW, berjihad di jalan Allah. Ya, di mufradatnya. Al-jihadu fi sabilillah, badrun nafsi wal mali, mengorbankan jiwa dan harta. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad dengan harta benda dan jiwa kalian. Mengorbankan jiwa dan harta fi da'watil kuffari, untuk mendakwahi orang-orang kafir, mengajak mereka. Nah, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sehingga engkau mendatangi kaum dari Alkitab. Falyakun awwala ma tad'u ilaihi, ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar wa anna muhammadar rasulullah. Didakwahi dulu. Ketika Nabi berpesan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, sungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka hendaklah perkara pertama kali yang engkau dakwahkan adalah tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sudah kita lewati, hadis yang pertama. Mendakwahi mereka fi da'watil kuffari inallah, mengajak orang-orang kafir kembali kepada Allah, memeluk agama Islam, tunduk kepada Allah. Wa qitalihim li'i'la'i kalimatillah, dan dalam memerangi mereka setelah dakwahi, enggak mau tunduk dengan aturan Islam juga, ya. Kemudian diperangi. Memerangi mereka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik. Nah. Waghluz 'alaihim, dan berlakulah keras terhadap mereka, dan tempat kembali mereka adalah jahanam yang merupakan sejelek-jelek tempat. Qala rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad, diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Barakallahu fikum, pada hadis yang mulia ini sepintas kita bisa melihat dan perhatikan bahwasanya Ibni Mas'ud bertanya tentang perkara yang paling dicintai oleh Allah. Nabi menjawab dengan 3 perkara. Salat tepat pada waktunya, pada awalnya, birrul walidain, berjihad fisabilillah. Perkara-perkara yang agung. Nah. Qala al-ma'na al-ijmali ma'na global. Dari hadis ini. كان الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود من قراء الصحابة وفقهائهم وعلمائهم. Dahulu sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abdurrahman. Sudah lewat terjemah hadisnya, terjemah biografi sahabatnya. Pada hadis yang 5. Dahulu sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu min qurra'is sahabat, termasuk dari qurra', para pembaca, demikian pula penghafal. Kalau istilah dahulu dinamakan qari', itu adalah pembaca dan penghafal, membaca, menghafal ya Al-Quranul Karim. Katakan sebagai qurra', para pembaca, penghafal. Termasuk dari qurra'i as-sahabati, penghafal Quran dari kalangan para sahabat. Sehingga menjadi rujukan dalam bacaan Quran. Wa fuqaha'ihim, bukan sebatas itu, bahkan termasuk ahli fikih, memahami permasalahan-permasalahan agama. Wa ulama'ihim, dan termasuk dari ulama sahabat, menjadi rujukan. Beliau termasuk dari kibar sahabat. Kisah yang masyhur ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu mendapati orang berkumpul di masjid melakukan apa? Kebid'ahan. Ya. Hudzaifah mendatangi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, lebih berilmu, lebih tua. Nah, sehingga beliau mendatanginya, tokoh sahabat. Wa kanat as'ilatuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As'ilah jamak dari soal. Dahulu pertanyaan-pertanyaan Ibni Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunbi'u an fiqhihi wa idrakihi. Ya, bisa dipaham. Tunbi mengabarkan, memberitakan tentang fikih dan jangkauan beliau. Orang itu bisa dilihat ya, kurang lebihnya dari apa? Dari pertanyaan yang disampaikan. Ya, dari pertanyaan yang disampaikan. Dari situ menunjukkan bagaimana pemahaman dia, bagaimana ilmunya, bagaimana perhatiannya. Pertanyaan-pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan indikasi, memberikan tanda tentang kefakihan dan cakupan ilmunya Ibnu Mas'ud. Fa kama sa'ala huna an ahabbil a'mali ila Allah. Sebagaimana di sini, sebagaimana beliau bertanya di sini tentang sa'ala'an. Sa'ala'an itu artinya bertanya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil anfal. Artinya bertanya. Sa'ala'an itu ini bertanya. Kalau sa'ala saja, sa'ala kemudian mendatangkan maf'ul secara sendiri, yang pertama, yang kedua, maka itu artinya meminta. Kalau di sini sa'ala mendatangkan maf'ul pertama, kedua, yang kedua dengan menggunakan an. Yang belajar bahasa Arab tahu ada maf'ul, ya, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bi, ada harf jar. Kalau sa'ala kemudian maf'ulun bi, kemudian harf jar an, sa'ala, sa'ala an, artinya bertanya, bertanya. Kalau sa'ala kemudian setelahnya adalah dua maf'ul langsung tanpa an, artinya adalah meminta. Nah, di antara penyimpangan kaum Rafidhah, mereka mengubah Al-Qur'anul Karim dalam mushaf kaum muslimin tertera apa? Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Diubah, dihilangi apa? Kata an, yas'alunaka al-anfala. Berarti apa artinya? Mereka, para sahabat, meminta kepadamu harta rampasan perang. Yang satu bertanya tentang hukum-hukumnya, hukum harta rampasan perang. Nah, itu ya. Satunya meminta, beda maknanya. Kalau sa'ala'an berarti bertanya. Sudah paham ini? Banyak di ayat. Sebagaimana beliau bertanya di sini tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tiga. Wa innana najidu fil as'ilati, maka sesungguhnya kita mendapatkan di dalam soal-soal tersebut, pertanyaan-pertanyaan itu, as-su'ala an a'zami dzunubi, ya, wa ashaddiha. Jadi pada pembahasan ini, hadis ini, kita mendapatkan bahwasanya Ibnu Mas'ud bertanya tentang amalan yang paling dicintai. Kalau kita telusuri, kita perhatikan hadis-hadis yang ada, ya, selain hadis ini, ternyata kita dapatkan fil as'ilah, pada pertanyaan-pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada Nabi itu, di antaranya apa? Soal pertanyaan tentang dosa yang paling besar dan paling berbahaya. Paham maksudnya ya? Yang menunjukkan kefaqihan beliau. Beliau itu bukan orang sembarangan, bukan sahabat biasa. Dia seorang ulama, ulama sahabat. Ya. Menghafal Quran. Buktinya apa? Buktinya di antaranya dari bentuk pertanyaannya. Bertanya tentang amalan yang paling Allah cintai. Bertanya tentang apa? Dosa yang paling besar. Nah, bisa difahami ini? Ya. Bertanya tentang dosa yang paling besar dan paling berbahaya. Fayujibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ya. Menjawab ketika ditanya, ayyu dzambin a'zham, dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Beliau mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Nabi ketika ditanya tentang dosa apa yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadikan bagi Allah sekutu, tandingan. Berdoa, meminta, sujud, tawakal, bernazar, menyembelih, diberikan kepada selain Allah. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, tandingan. Wa huwa khalaqaka, sementara Allah yang menciptakanmu. Allah yang menciptakan kita dari tidak ada, dari yang kecil, dari air yang hina, proses yang panjang, kemudian berkembang terus, keluar dari perut ibu, kemudian masuk pada alam dunia, proses yang panjang. Allah yang menciptakanmu, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sementara Allah yang menciptakanmu, kan gak patut, gak layak. Yang sudah memberikan anugerah kepada kita sejak kecil, ya, yang memberikan kasih sayangnya, nikmatnya, Wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan apa? Tidak tahu sama sekali. Kita ketika lahir tidak tahu apa-apa. Ya. Proses panjang. Kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, kalbu. Dari situ berkembang, berkembang, berkembang. Itu kan zalim, betul-betul zalim ketika menyekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka dzulmun adzim. Kezaliman yang luar biasa, yang paling besar. Kenapa? Karena sudah diberi anugerah sejak kecil kok menyekutukan Allah. Ya, enggak bersyukur kepada Allah, menjadikan tandingan. Tandingannya makhluk, enggak punya jasa sama sekali. Ya. Siapa yang mengeluarkan kita ke dunia? Allah, memberikan rezeki, Allah semuanya. Nah. Sehingga kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Nah. Siapa yang beri makan kita ketika di perut ibu? Allah. Allah menciptakan, Allah memberikan. Ada saluran ini, ada ini, macam-macam dari Allah. Fayaqulu thumma ayyun. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, thumma ayyun lalu apa? Fayaqulu lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, an taqtula waladaka khasyata an yata'ama ma'aka. Dosa besar yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau membunuh anakmu, anaknya dibunuh, ya, karena khawatir dia akan makan bersamamu. Ini apa? Mengurangi jatah, termasuk dosa besar. Dia khawatir anaknya mengurangi jatah rezekinya, padahal rezekinya sudah ditulis ini Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan berkurang apa yang sudah Allah tetapkan. Dia bunuh anaknya karena takut dia nanti makan bersama anaknya, bersama dia. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut. Takut, khasya, takut. Artinya di sini apa? Khasyah di sini khasyata imlak, karena takut fakir. Yaitu sebelumnya dia kaya, bisa di punya uang, punya anak, punya ini, punya harta, cukuplah. Khasyata imlak, khawatir kalau tambah anaknya rezekinya berkurang. Jangan bunuh. Ya. Rezekinya sudah ada sendiri. Atau dalam ayat yang lainnya, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Yang kedua, kalau tadi takut, khawatir. Khawatir miskin, berarti dia punya di situ kan. Sudah cukup. Namun khawatir kalau tambah anak, ya, kalau anak hidup, nanti mengurangi jatah dia, makin miskin, jadi miskin. Yang kedua ini, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Janganlah kalian membunuh, ya, anak kalian karena miskin. Karena miskin, dia miskin, Allah berikan anak terus dibunuh. Kenapa? Karena saya miskin, enggak punya harta untuk memberikan nafkah. Jangan. Allah mengatakan nahnu narzukuhum. Jadi juga dalam ayat yang lain, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Enggak usah khawatir, kan dapat rezeki, mereka dapat rezeki. Dalam ayat yang lainnya, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami berikan rezeki untuk mereka dan kamu. Enggak usah khawatir. Mereka dapat jatah, kamu dapat jatah. Nah, enggak mengurangi. Nabi mengatakan, ya, ketika janin berusia 120 hari, summa yurassaru ilaihi malak fayu'maru bi arda'i kalimatin. Nah, kemudian diutus malaikat, diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Apa di antaranya? Bikatbi rizqi, ditulis rizkinya. Baik. Qala fayaqulu thumma ayyun lalu apa? Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antuzani halilata jarik, engkau menzinai, ya, merobek kehormatan halilata jarik, ya, istri tetanggamu. Itu masuk dosa yang paling berat. Nah, la antazniya. Nah, 'ashara niswatin, seandainya engkau menzinai 10 orang wanita, satu wanita ada sudah dosa besar. Ya, ini tuh. Menzinai satu orang wanita itu sudah dosa besar. Lebih-lebih berapa? 10. Ya. Menunjukkan nanti, seandainya engkau menzinai 10 orang wanita, bukan tetangga, itu lebih ringan daripada engkau menzinai istri tetanggamu. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dosanya sangat besar. La yadkhulu al-jannah man la ya'malu jaruhu bawa yang kahu, enggak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dan termasuk gangguan terbesar ini. Kenapa? Dosanya sangat besar karena namanya tetangga, mungkin tuhmahnya, tuduhannya kecil. Ya, bertetangga bersebelahan. Ya, wiris itu masuk, ada mungkin di depannya. Nah, paling tetangganya mungkin ada sesuatu yang rusak, yang apa, akhirnya dia masuk, misalnya. Tuduhannya kan kecil mungkin, peluangnya kecil, kemungkinan juga kecil. Kemudian juga mungkin orang memandang sudah biasa sama tangganya, enggak ada apa-apa. Nah, juga kemungkinan yang lainnya, tetangga terhadap tetangga yang lain paling tahu keadaannya. Ini suaminya enggak ada, lagi kesana sekian hari. Ya, beda dengan orang lain, orang yang jauh. Siapa itu laki itu di depan rumahnya? Siapa itu masuk itu? Bukan tetangganya, bukan orang sini, orang jauh, siapa? Tuduhannya kan lebih jelas. Nah, juga enggak tahu keadaan yang di situ. Ya, kecuali apa misalnya? Kecuali dari wanitanya dan lain sebagainya. Kalau ini tetangganya tahu kondisi tetangganya, tahu situasi dan kondisi, memanfaatkan hal itu. Ya, termasuk dari pengkhianatan. Mengkhianati tetangganya. Masuk dosa besar. Qala fa huwa kama yahrisu an ya'rifa ahabbal a'mali ila Allah, sebagaimana beliau fa huwa, yakni Ibnu Mas'ud, ya, semangat untuk mengetahui amalan yang paling dicintai oleh Allah, seperti hadis yang ada di bab kita ini, hadis yang ke-14. Sebagaimana beliau semangat ingin melihat, mengetahui perkara yang Allah cintai, yang paling Allah cintai. Yahrisu kadzalika ala an ya'lama abghada al-a'mali ila Allah. Beliau ingin, beliau semangat, ya, untuk mengetahui perkara yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya. Enggak cukup kita ingin tahu kebenaran. Nah, namun kita juga butuh mengetahui kebatilan. Ingin mengetahui kebenaran supaya kita bisa menjalankan dan mengantarkan kita ke dalam surga. Tahu trik-triknya, tahu langkah-langkah cepatnya, peluang besarnya apa supaya selamat, supaya sampai, supaya masuk surga. Penting kan? Sehingga enggak salah jalan. Jalannya ini jalan yang paling cepat, ini paling utama, ini yang paling besar ganjarannya, ini dan seterusnya. Waktu-waktunya juga. Sebaliknya juga mengetahui kejelekan supaya apa? Supaya tidak jatuh kepada kejelekan itu. Tahu itu lubang. Tahu itu ada sarang ular di situ. Tahu ada beling, ada ini dan itu. Itu ada perampoknya di sana. Enggak lewat situ. Enggak lewat jalan yang berbahaya. Ya. Bisa dia mati atau hartanya habis. Kenapa? Karena enggak tahu. Nyata di situ jalan yang berbahaya. Nah, jadi tahu kebenaran untuk kita jalankan, kita amalkan. Tahu kebatilan supaya kita terjaga, tidak terjatuh di situ. Nah, seperti dalam ungkapan yang masyhur, araftu asyarra la li syarrihi walakin li tawaqqihi, saya ketahui, saya kenali kejelekan, ya, bukan untuk saya amalkan, namun li tawaqqihi, supaya saya terjaga, supaya enggak jatuh. Kalau enggak tahu ini haram, ya, ini kesyirikan, berbahaya kan. Nah, ini perkara yang sangat penting bagi kita semuanya. Ini makna ijmal, makna global dari hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Berikutnya adalah pembahasan yang terkait dengan hadis tersebut, poin per poinnya. Ada tiga, as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, kemudian jihad fi sabilillah. Lalu pembahasan berikutnya adalah faedah hadis.